Berdiri bulu romaku, hamba rinding kulit tubuhku. Pandangnya dia berpujangga, cinta khusus buatku. Katanya sepanas matahari, keringat dingin meluncur. Si dia kecupkan